Baik, ayo al-akhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membaca adab talibul ilm, adab bagi seorang penuntut ilmu, dan telah sampai pada adab yang kelima. Dan pada pertemuan yang lalu disebutkan oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang syurut al-ibadah, syarat-syarat dari suatu ibadah, bahwa ibadah harus memiliki dua syarat. Yang pertama al-ikhlas lillah, dan yang kedua al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat di dalam ibadah, harus mengikhlaskan nah ibadah tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita baca juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-mutaba'ah atau suatu amalan tidaklah dikatakan itu sebagai ibadah, harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, mengikuti enam hal. Enam harus sesuai syariat. Ibadah tersebut mencakup enam hal. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca enam hal tersebut dari kitab seorang Arba'in An-Nawawi ya, karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama, amalan itu ibadah tersebut atau ibadah tersebut harus sesuai ikuti syariat dari segi sebab. Enam. Yang kedua dari segi jenisnya. Yang ketiga dari segi kadarnya. Yang keempat dari segi caranya. Yang kelima zamannya, yaitu waktunya. Dan yang keenam tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Maka semua ini harus tercakup pada suatu ibadah. Jika tidak sesuai, maka tidak dikatakan ibadah dan mardudah, dan tertolak ibadah tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kita baca kelanjutan ucapan beliau rahimahullahu taala. Falau anna ahadan asbata syai'an minal asbabi li ibadatin ta'abbadallaha biha duna dalilin radadna alaihi. Seandainya ada seorang yang menetapkan sesuatu dari suatu sebab-sebab untuk dia itu beribadah kepada Allah, menetapkan suatu sebab dia dengan sebab itu dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala duna dalil, tanpa adanya dalil dari suatu sebab tersebut, radadna alaih dalik, maka kita bantah, kita tolak ibadah tersebut dikarenakan sebab dia melakukan ibadah dengan suatu sebab yang tidak ada dalilnya. Pernah kita sebutkan atau pada pertemuan yang lalu disebutkan contoh oleh Hussein yang Allah melakukan sholat yang masuk ke rumah, dia sholat dua rakaat, ya, menjadikan sholat dua rakaat sebabnya dia masuk ke rumah. Maka sebab seperti ini tidak disebutkan dan tidak disyariatkan dan tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Ini diantara contoh yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wakulna, dan kita katakan inna hadza ghairu maqbul. Kita katakan pada orang yang melakukan suatu ibadah dengan sebab yang tidak ada dalil, kita katakan itu ibadah tersebut ghairu maqbul. Ibadah tersebut tidaklah akan diterima. Li'anna la buta ayat buta. Li'anna hadza sababun li tilkal ibadati. Karena sungguhnya harus tertetapkan bahwa sebab itu, untuk dia itu beribadah dengan sebab itu harus tertetapkan dalam syariat. Wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Maka jika tidak ada dalil dari suatu sebab tersebut, maka ibadah tersebut ghairu maqbul, tidak diterima. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadati lam ya'ti bihi syar'u aw ata bi syai'in warada bihi syar'u lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'ahu kulna innaha mardudatun 'alaika. Seandainya ada seseorang yang mendatangkan suatu ibadah, yang mendatangkan sesuatu dari ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari syariat, atau mendatangkan suatu ibadah, ada ibadah tersebut dasarnya itu ada di dalam syariat, lakin ala hayatin, tetapi dengan cara yang dia mengada-adakan. Barakallahu fikum. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adzikru ba'da shalah, dzikir ba'da shalah, ada dalilnya, ada Namun tak kala caranya dia melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada sifat tersebut disebutkan oleh Rasulullah seperti dzikir berjamaah. Maka tidak ada, berarti dia membuat perkara-perkara baru ya dengan naam merubah dari sifatnya. Barakallahu fikum. Ini dari naam hai'ah. Au fi zaman ibtada'ahu, atau dia naam melakukan sesuatu yang baru di dalam waktunya. Naam. Jadi ya, syariat itu, ibadah itu ada dasarnya seperti ya salat lima waktu, tetapi dia lakukan naam bukan pada waktunya. Nah, barakallahu fikum, maka ibadah itu boleh makbulah, tidak diterima. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kulna inna mardudatun alaik. Maka kita katakan itu tertolak atasnya untuk engkau melakukannya. Li'annau la budda an takuna al-ibadatu mabniatan ala ma jaa'a bihi syar'u. Karena harus bahwa ibadah itu dibangun di atas apa-apa yang datang dari syariat. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak ada naam, maka itu tidak dinamakan ibadah. Walaupun dia naam melakukannya dengan ikhlas, dia melakukan dengan ikhlas lillah, ikhlas kepada Allah. Namun majaa bi syar'u, tidak datang dari syariat, walaupun makbula, maka ibadah tersebut tidaklah diterima. Li anna hadha huwa muqtada ma 'allamaka Allah ta'ala min al-'ilmi alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syar'a. Karena hal tersebut itu suatu ibadah atau amalan muqtada ma 'allamaka, ada tuntutan apa yang Allah telah anugerahkan kepada engkau dari suatu ilmu. Itu suatu amalan itu harus dibangun di atas ilmu. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan seorang ilmu. Allah tata'abbada lillah, untuk engkau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Imam. Dan hadza qala ulama, dan dengan hal ini apa yang dijelaskan oleh beliau tadi, berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-qatar atau al-qadar. Atau apa? Innal asla fil ibadati al-hadru. Asal di dalam ibadah itu al-hadru, itu haram. Asal di dalam ibadah. Hatta yakuma dalilun alal masru'iyati, sampai tertegakkan dalil atas pensyariatan ibadah tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan kaidah. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab ya, al-qawaid al-fiqhiyah, tentang kaidah-kaidah fiqhiyah, disebutkan semacam ini. Dan di dalam kitab yang lain dari mulafaz di qawaid al-fiqhiyah karya Ibnu Taimin juga, nah, dia menyebutkan al-aslu bil ibadah al-man'u. Asal di dalam ibadah itu terlarang. Hukum asal di dalam ibadah terlarang. Nah, ini illa bidalil, kecuali dengan dalil yang ada. Baik, ini kaidah yang harus kita tanamkan. Nah, sehingga agama itu terjaga. Barakallahu fikum, tidaklah seorang beribadah kecuali dengan dalil. Ya, bukan dengan perasaan, dengan mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dengan dalil. Berbeda. Nah, tak kalah seorang melakukan kebiasaan-kebiasaan. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Fiqhiyah juga. Nah, al-aslu fil adah al-ibahah. Asal di dalam kebiasaan itu adalah ibahah, boleh. Pengharamannya tak kalah ada dalil. Barakallahu fikum. Maka kebiasaan itu terlarang jika ada dalil. Namun jika tidak ada dalil yang terlarang, al-aslu fil adah ibahah. Asal di dalam kebiasaan itu adalah perkara yang boleh. Nah, jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik seseorang melakukan ya suatu perkara ini. Ya, ya dia melakukan agama, itu boleh-boleh saja. Nah, ada. Nah, harus menunggu. Lah. Nah, tetapi kalau di dalam akidah ataupun di dalam kaidah-kaidah fikih, itu sudah ditetapkan. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal di dalam ibadah, ini terlarang. Al-aslu fil adat al-ibah, asal dalam kebiasaan ada, itu boleh. Ya, baik. Barakallahu fikum, ini yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan pada diri kita tentang kaidah tersebut, sehingga kita tidak bermudah-mudah di dalam ya berbuat berkaitan dengan agama. Nah, wastadalu ala dzalik biqaulin, dan mereka itu para ulama membuat kaidah tersebut didasarkan atas dalil. Dari firman Allah Ta'ala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Atau apakah mereka memiliki tandingan-tandingan senam, tuhan-tuhan selain Allah, senam yang mereka membuat perkara agama untuk mereka? مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ, yang Allah tidak izinkan perkara tersebut. Wabikoli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kaidah tersebut juga dibangun di atas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bima thabata anhu fi sahih min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, yang telah tertetapkan dari beliau di dalam kitab as-sahih, yaitu telah sahih hadith tersebut dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut raddun, yaitu tertolak. Hatta law kunta mukhlishan wa turidul wusula ila Allah wa turidul wusula ila karamati walakinnahu ala ghairi wajhil masmu' fa inna dhalika mardudun 'alayka, walaupun engkau melakukan amalan tersebut ya dengan melihatkan keikhlasan amalan tersebut ditunjukkan kepada Allah, dan engkau menginginkan amalan itu diterima oleh Allah sampai kepada Allah, sampai kepada kemuliaan karamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak dengan cara yang disyariatkan, maka amalan itu mardud, amalan itu tertolak. Nah, untuk engkau lakukan. Sebaliknya kata beliau, walau annaka aradtal wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allah Ta'ala tariqan lil wusul ilaihi, fa inna dhalika mardudun 'alaika. Seandainya engkau menginginkan dari suatu amalan, nah, untuk sampai amalan itu kepada Allah, dengan engkau lakukan dengan suatu cara, nah, yang Allah tidak menjadikan cara tersebut untuk dijadikan sebagai ibadah untuk sampai kepada Allah, maka yang engkau lakukan tidak tertolak. Nah, ini sehingga al-ikhlas wal-mutaba'ah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, harus terkumpul fil ibadah, di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Tidak cukup hanya ikhlas, nah, di dalam ibadah, dan tidak cukup juga hanya mengikuti Rasul, tetapi tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, tidak diterima. Nah, sehingga keduanya tidak harus, atau keduanya harus ya bersinggungan. Nah, barakallahu fikum. Idzan fawajibu talibul ilm an yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'allamahu min asy-syar'i la yazidu wa la yanqus. Jika demikian, maka yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari ilmu syar'i, nah, yang Allah berikan kepadanya. La yazid wa la yanqus. Tidak dia yazid, menambahi, wa la yanqus, dan tidak mengurangi. Nah, ya. Oh ya, tidak boleh menambahi. Sudah kita sebutkan dalam, ya, atau kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, harus, ya, ibadah amalan itu sesuai dengan syariat dari segi kadarnya. Nah, seperti seorang kalau berwudu, nah, ya, untuk membantu anggota wudu itu 3 kali. Maka tak kalah menambah menjadi 4 kali, maka mardud, bertolak, tidak diterima penambahan tersebut. Sehingga tidak boleh dalam ibadah yazid wa yanqus. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. لا يقول إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد لله بأمر تكون إلي نفسي ويطمئن إلي قلبي وينصرف به صدري. لا, kata beliau. Ya. Dan tidak boleh seorang mengatakan bahwa perkara ini, ya, yang aku lakukan, yang aku inginkan, ya, dalam beribadah kepada Allah, amalan yang dia lakukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, amalan itu تكون إلي نفسي, membuat tenang jiwa saya. Wajat main lekor dan membuat hatiku, ya, tenang. Wajan sore aku bisa dan membuat dadaku itu lapang. Tidak boleh seorang mengatakan ini di dalam perkara peribadatan kepada Allah. Nah, kasusnya berbeda, ya, dengan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, tak kalah seorang berpendapat, ya, dari pendapat seorang alim, yang seorang alim itu memberikan dalil dari ibadah tersebut, maka dia mengambil pendapat itu, tidak mengambil pendapat si ulama yang lain di dalam masalah al-buruk sama boleh, tetapi tak kalah dari segi perasaan saya lakukan ibadah ini, kan? Karena hati itu tenang, ya. Walaupun tidak ada dalil, hati itu tenang, dia tidak merasa lapang. Maka tidak boleh seorang melakukan semacam ini. Nah, barakallahu fikum. Yaqulu hadza hatta law hasala hadza falyazinha bi mizan shar. Boleh dia melakukan ini, atau boleh dia berkata seperti ini, amalan untuk membuat tenang hati saya, membuat lapang dada saya, jika dia timbangannya dengan apa yang datang dari syariat. Dalilnya ada, maka boleh seorang ya melakukan atau berkata seperti itu. Tetapi karena perasaan saja, naam, ya, kan bikin itu baik, naam, ini kan perasaan, naam, bikin ini baik, ya, tahlil itu baik, ya, tapi acaranya lain, ya, ya, tahlil digunakan, tahlil, sholat tahlil digunakan acara orang setelah kematian, naam, tidak ada tahlil, barakallahu fikum. Tidak, tidak boleh seorang mengatakan perkara ini dalam ibadah, ya, yang tanpa ada dalil dia mengatakan dan melakukan ini karena hati itu senang. Barakallahu fikum. Wa in syahid al-kitab wa sunnatu la bil qabul wa 'ala al-'ain wa ra'. Maka jika amalan tersebut ya disaksikan atau ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah penerimaan ibadah tersebut fa 'ala al-'ain wa ra'. Ini ungkapan orang-orang Arab. Ya, kami nahu atau nampak kepada kita. Kita mendengar dan taat-taat. Ya, kadang-kadang kita mendengar ungkapan ya, atau tidak kata yang lainnya dari ucapan mungkin ya ulama. Kemudian jika dari beliau, nah, fa 'ala al-'ain wa ra'. Itu berarti penerimaan dengan sebenar-benar penerimaan. Ini ungkapan orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Fa'ala al-'ain wa ar-ra'. Wa illa, dan jika tidak, yaitu tidak adanya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa innahu qad yuzayyanu lahu su'u 'amali. Maka, nah, amalan jelek orang tersebut atau dia pernah dilihat-lihat dengan amalan jeleknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa man zuyyina lahu su'u 'amali fa ra'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Apakah pantas bagi seseorang yang telah dihias-hiasi oleh amalan jeleknya, kemudian dia melihat atau menganggap amalan itu baik? Fa inna Allah yudhillu man yasha'. Maka sebenarnya Allah menyesatkan kepada yang siapa, kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yahdi man yasha', dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Surah Fatir ayat 8. Kadzalika la budda ayakuna 'amilan bi'ilmihi fil akhlaqi wal mu'amalah. Begitu pula seharusnya bagi penuntut ilmu untuk beramal dengan amalan atau dengan ilmunya yang telah dia ketahui, dengan akhlak wal mu'amalah, akhlak yang baik dan bermuamalah dengan sesamanya dengan cara yang baik. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli qalbin fadilin min as-sidqi wal wafa' wa mahabbatil khair lil mu'minin. Karena ilmu syar'i itu mengajak ya kepada ya akhlak yang mulia. Nah, sehingga tak salah seorang yang alim maka tuntutannya adalah harus memiliki akhlak yang mulia. Karena ini tuntutan al-ilmu syar'i. Ajakan dari ilmu syar'i yaitu mengajak nam dengan akhlak yang mulia. Min as-sidqi, baik berupa kejujuran, wal wafa', penunaian amanah, wa mahabbatil khairil mu'minin, dan mencintai kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu di antara kalian sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Barakallahu fikum. Jangan ya, dia tidak menginginkan untuk dirinya dan dia tidak suka dengan hal tersebut untuk dirinya, dia berikan kepada orang lain. Maka ini laisa min akhlaq al-kiri. Ini bukan termasuk dari akhlak yang baik. Tetapi tak kala kita mencintai diri kita, kita berikan kepada orang lain apa yang kita cintai diri kita. Nah, ini kesempurnaan iman seseorang. Barakallahu fikum. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahabba an zahzaha an-nar wa yudkhil al-jannata fal ta'ti imaniyatu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi. Nah, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut untuk seorang bermuamalah dengan sesama manusia dengan muamalah yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jadikan tak kalah ajal yang menjemput dia dalam keadaan dia itu mukmin. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan hendaklah dia bermuamalah kepada manusia apa yang dia cintai untuk manusia itu bermuamalah dengan dia. Nah, ini na'am barakallahu fikum ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk dia bersikap kepada orang lain na'am seperti orang lain bersikap kepadanya. Dia supaya orang lain inginkan supaya berbuat baik kepadanya, sebaliknya dia pun harus berbuat baik na'am kepada orang lain. Dan ini merupakan suatu faedah al-jaza'i bin silamat. Balasan itu terbangun dari amalan. Dan kalau seorang menginginkan kebaikan, na'am, harus dia berbuat baik. Tidak menginginkan dirinya untuk dihina, maka sebaliknya jangan menghina saudaranya. Barakallahu fikum. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ غِيْرَةٌ وَحُبٌّ لِلْخَيْرِ وَلَكِنْ لَا يَسْأَوْنَ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ. Kebanyakan dari manusia mereka memiliki kecemburuan terhadap agama dan memiliki kecintaan terhadap kebaikan. Akan tetapi mereka tidak bisa mengambil hati manusia dengan akhlak-akhlak mereka. نَجِدُهُ عِنْدَهُ شِدَّةٌ وَحُبٌّ. Kata beliau, kita mendapatkan seseorang yang dia bersikap keras, hampun cakar, hatta fi maqami da'wah. Sampai tak kalah dia berdakwah. Barakallahu fikum. Azza wa jalla. Ya. Fina fahmi da'wah ilallahi azza wa jalla. Sampai dia bersikap keras. Tak kalah berdakwah. Macam manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiduhu yasta'milul unfa wa syiddah. Ya. Kita temui ada seseorang yang dia bersikap kasar. Nah. Dan keras. Wahada ulabul akhlak. Maka ini si akhlak yang baik. Allati amara biha Allah azza wa jalla, yang mana Allah perintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak langsung ada lemah-lemah. Naam. Wa'lam anna husnal khuluqi wa mimma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa akhlak yang baik dia termasuk dari apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu sebagai ibadah, sarana sebagai pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa aula annak bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahu minhu manzilatan ahasinuhum aqlaqa. Dan orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang paling naam dekat kedudukannya atau tempatnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik dari mereka akhlaknya. Sehingga perhatikan juga tentang akhlak naam untuk kita naam bermuamalah kepada manusia. Jangan taklim, ya. Belajar, ya. Mengajari, halafah ta'lim. Namun akhlak kepada sesamanya, akhlak kepada tetangga, naam, dengan cara akhlak yang tidak baik. Inilah yang bagi, tidak pantas untuk dia lakukan. Naam, karena memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama akhlak. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahadbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah." Ahasinukum akhlaqa. Wa inna adradakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sartarun wal mutashajjiqun wal mutafahhikun. Naam. Kata beliau, inna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sungguhnya orang yang paling nanti benci di antara kalian atau orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat as-sartarun, ya, orang yang banyak ngomong, ya, orang yang banyak berbicara. Sehingga tak kalah orang yang berbanyak berbicara akan tergelincir, ya, dari kedustaan-kedustaan. Nah, barakallahu fikum. Wal mutasyaddiqun, ya, orang-orang yang nah tidak berhati-hati dalam bicaranya, ya, mudah dia mencerca orang lain. Nah, barakallahu fikum. Mudah dia menghina orang lain di dalam pembicaraannya. Wal mutafahhikun. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna as-sartarun wal mutasyaddiqun. Kita telah mengetahui, ya Rasulullah, apa itu as-sartarun? Itu orang yang banyak berbicara. Nah, wal mutasyaddiqun, orang-orang yang tidak berhati-hati di dalam pembicaraannya. Wal mutafahhikun. Nah, apa yang dimaksud dengan al-mutafahhikun? Qala, kata Rasulullah, al-mutakabbiru, yaitu orang-orang yang sombong. Dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan untuk menyombongkan dirinya, untuk mengangkat dirinya, dan menghina, meremehkan orang lain. Barakallahu fikum. Ini adab yang ke-6, 5, 6, dan terakhir. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan perkara yang ke-6. Tetapi saya berkata, subhanallah, inna ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.